juga harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cinta padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya.